Selamat datang di konten Budak-Budak Player. Jangan lupa subrek teman-teman. I'm back. Oke boy, kali ini saya akan membedah para superhero yang sangat licin ketika berada di udara. Itu apa tuh? Hah? Mau apa tuh man? Mau puyo. Langsung saja kita sambit Funny. Ia adalah hero dari role assassin dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi namun sangat mematikan. Ini build yang biasa dipakai para user Funny dengan spell retribution. Berdasarkan sejarah, inilah 6 top player user Funny versi MOBA game. Let's go! Yang ke-6 ada Limit Mikasa. Dia adalah pemain yang berasal dari Korea Selatan dan merupakan user Funny yang paling legenda karena berasal dari generasi pertama user Funny. Menurut banyak orang, dialah guru dari Just No Limit dan Zetsuan dalam bermain Funny dengan win rate. Ya lihat aja sendiri. Memang gimana Funny-nya? Huya! Kecepatan adalah kunci dari Mikasa. Dia akan selalu mengincar hero yang paling lemah. Bahkan dari base sekalipun. Sangat cepat dan akurat. Si boy. Our turret has been destroyed. Monster kill. You destroyed a turret. Victory. Ally has been slain. Gila, Limit Mikasa. Yang kelima ada Zetsuan. Dia adalah pemain yang berasal dari negeri singa, yaitu Singapore, dan merupakan salah satu user Funny yang masih eksis hingga sekarang. Inilah win rate-nya. Wow! Yuk langsung lihat Funny-nya aja lah. Tidak terlalu mengandalkan kecepatan, namun permainannya sangat cantik. Lihatlah bagaimana dia mengayunkan kabel-kabelnya. Sangat lembut. Sangatlah menawan. Dan sangat akurat. Nice. Inilah Zetsuan. Yang keempat ada Aura. Sang pengendali hujan api ini berasal dari negara tercinta Indonesia. Lebih spesifiknya adalah Batam. Biawak Batam sang pengendali hujan api. Ini dia, Widget sang pengendali hujan api. Wow! Kita kejar PMU ya, Mas Eko. Kita kejar PMU ya, Mas Eko. Hujan api? Iya, hujan api. Oke, inilah gaya dari pakar perhujanan. Sedap. Kekuatan dia adalah kecepatan dan timing. Bagaimana dia sangat sabar menunggu waktu yang tepat untuk masuk menggesek-gesek musuhnya. Kuncinya adalah sabar sampai seorang gajah mengeluarkan ultinya. Lihatlah kecepatannya dalam menggesek. Inilah Aura. Yang ketiga ada Jazz No Limit. Bang Botak yang satu ini bisa dibilang adalah games yang paling sukses di Indonesia. Ini win rate dari Bang Botak Jazz No Limit. Mari bersama-sama melihat kesuksesan dia bermain Fanny. Dia bermain seperti Jazz One, namun dia lebih barbar. Itulah yang membuat Bang Botak menjadi sangat sangar. Dia juga salah satu player yang haus akan kill. Dia sudah merasa puas. Dia balik lagi. Lihatlah kenikmatan dia dalam menggesek. Maaf. Tidur telah dibajak Bang Botak. Inilah Jazz No Limit. Yang kedua ada Nob Queen. Selain pandai membuat titik lagu, ternyata Mawang pandai bermain Fanny. Dialah Bang Gondrong, user Fanny zaman now. Inilah win rate dari Bang Gondrong. Langsung saja kita saksikan penampilannya. Kunci permainannya adalah keganasannya. Saking ganasnya, bass pun tidak bisa menghalanginya. Pohon terganas Snob Queen. Oke, mereka rusuh. Inilah Snob Queen. Dan inilah the best Fanny abad ini. Brandon Cat, dialah user Fanny terhebat saat ini dan memiliki win rate. Semua user Fanny pasti sangat membutuhkan buff, tapi cuma dia yang dengan tegas mengatakan, gua gak butuh buff. Fanny Pro itu gak pernah pakai buff, guys. Cuma Fanny goblok dan Fanny cupu aja yang berani mainnya pakai buff sih, slow aja. Kalian dengar? Inilah harapan bangsa kita. Saking hebatnya, spell yang dia pakai berbeda dari top player lainnya. Bahkan dari rekomendasi muncul. Spell yang digunakannya adalah... Wah, gue pakai rifle, coba. Kalau gue udah pakai Fanny Rifle nih, gue benar-benar udah menggila banget sih. Kalian dengar? Inilah top 1 Fanny kita. Dengan spell yang berbeda, item yang dia pakai pun juga berbeda. Yang pertama-tama yang pasti kita bikin sepatunya, sepatu tech speed dulu ya guys ya. Inilah item rahasia top 1 Fanny. Oke, Maleficent kita udah jadi, santai. Kita sekarang langsung bikin item attack speed ya guys ya. Kita bikin Windtalker guys, bikin Windtalker gitu guys. Oke, langsung saja kita saksikan kehebatan top 1 Fanny bermain. Let's go. Huya! Lihat me, gua tunjukin cara main Fanny Tower, lihat nih. Kita perhancur tower pertama, Jo. Nice banget. Kehebatannya adalah objektif gaming. Satu tower sudah dihancurkan dengan mudah. Ingat guys, hancurin tower. Kita udah menyumbang 2 tower ya guys ya. Tower kedua sudah hancur. Ini sih gue jenius banget sih. Gue udah hancurin 3 tower anjir. Tower ketiga bukanlah masalah. Fanny penghancur tower is coming. Gila! Hancur lagi towernya sama gua, boy! Begitupun dengan tower keempat. Gua hancurin tower. Lu pada war, gua hancurin tower. Nice! Gua hancurin tower. Nice! Gua dapet tower lagi, boy! Apalagi tower kelima. Yes. Gua hancurin bawah. Let's go. Jangan kasih balik. Sumpah, gua hancurin, cok. Fanny the Rat Tower is real, man. Gua apaan tuh, sumpah Fanny the Rat Tower. Gila, cok. Gila, man. Bagi orang lain, menghancurkan tower itu sangatlah susah, tapi tidak untuk top 1 Fanny kita. Oleh karena itu, kekalahan tidak akan pernah ada dalam kamusnya. Gua udah jadi Windtalker nih. Nice, gua win, cok. Ini ya top 1 Fanny kita. Huya! Ceritanya kalian yang gue lagi. Marah, men. Gila sih. Gila, tower gue 63%, boy. Gila, GG sih. Gue keren banget, cok. Itulah konten beda player. Jika kalian suka, panggil top 1 Fanny kesini. Terima kasih.